Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Kita masih membahas tentang arkanul iman, rukun-rukun iman yang ada 6. Kita baru membahas atau sedang membahas rukun iman yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengandung 4 perkara. Artinya, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dianggap benar dan sempurna kalau memenuhi 4 perkara ini. Yang pertama, beriman tentang keberadaan Allah, adanya Allah. Kita meyakini Allah ada. Allah lah yang mengadakan semua yang ada di alam semesta ini. Semua orang mengimani, mengakui adanya Allah. Tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Kalaulah ada, itu karena kesombongan. Seperti Fir'aun dan orang-orang yang setipe sejenis dengan Fir'aun, mereka dengan lisannya saja mengingkari adanya Allah, tetapi hati mereka mengakui kalau Allah itu ada. Bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakannya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kesombongan dan kezaliman, mereka mengingkari adanya Allah, walaupun hati mereka mengakuinya. Yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah, yakni kita mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian yang ketiga adalah beriman tentang uluhiyah Allah, yakni kita mengimani, meyakini bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kita serahkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sebagaimana disebutkan di sini, qala ar-rabi'u al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Yang keempat adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yakni isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min al-asma'i wa sifati ala al-wajhi al-la'iqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamthilin. Yani menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, yani Al-Quran. atau di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupa nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan cara yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa tahrif, mengubah lafadznya atau harokatnya atau maknanya kepada makna yang batil, dan tanpa ta'til, menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut sebagiannya apalagi seluruhnya, dan tanpa takyif, membayangkan bagaimana hakikat sifat tersebut, dan tanpa menanyakannya, dan tanpa tamsilin, tanpa menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Ini tentang beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, dan hanya milik Allah lah al asma'ul husna, nama-nama yang maha indah, yakni yang sampai kepada puncaknya dalam masalah maknanya, yang paling indah, paling baik, paling bagus. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tadi yang husna, yang maha indah. Wa dharul ladzina yulhiruna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya, niscaya mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Al-A'raf ayat 180. Wa qala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, dan hanya milik Allah lah al-mathalul a'la, sifat-sifat yang maha tinggi, maha luhur di langit-langit dan bumi, dan dialah Allah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ar-Rum ayat 27. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Asy-Syura ayat yang ke-11. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan dialah Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Inilah beberapa ayat yang menjelaskan tentang kaidah dalam memahami al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhalla fi hadzal amri dhaifatani, dalam masalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka ada dua kelompok yang menyimpang, yang sesat. Ihdahuma, yang pertamanya adalah al-mu'attilah, golongan yang disebut dengan al-mu'attilah, yakni para penolak sifat atau para penolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alladzina ankarul asma'a wa sifat aw ba'daha, yakni orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau mengingkari sebagiannya, tidak seluruhnya. Za'imina anna isbataha yastalzimu at-tashbih, mereka menyangka, mereka menduga, kalau menetapkan nama dan sifat-sifat tersebut bagi Allah, maka ini konsekuensinya berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya, kata mereka. Mengapa seperti itu? Karena mereka membayangkan Allah seperti makhluk. Jadi mereka sebenarnya para Mu'attilah ini adalah orang-orang yang pertama kali terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Yani menyamakan nama atau sifat-sifat Allah dengan makhluk. Kemudian yang kedua, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Setelah mereka membayangkan, wah ini sama ini. Berarti sudah menyamakan. Menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka menolaknya. Sehingga terjatuh dalam dua kesalahan sekaligus. Mereka mengapa menolak nama dan sifat Allah? Karena mereka sebelumnya menyerupakan nama dan sifat Allah tersebut dengan nama dan sifat makhluknya. Baru setelah itu mereka menolaknya. Wa hadza az-za'mu batilun liwujuhin. Sangkaan atau dugaan ini batil, tidak benar dengan beberapa alasan. Al-awwal yang pertama, annahu yastalzimu lawazima batilan, batilatan. Sangkaan mereka ini memberikan konsekuensi-konsekuensi yang batil, mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang batil, seperti adanya pertentangan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu, kita katakan mereka dengan sangkaannya tersebut, maka berarti mereka menganggap firman Allah itu antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Dan juga Allah telah meniadakan adanya keserupaan antara makhluk dengan dia. Yani Allah sudah menjelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak ada satu makhluk pun, apapun dia. Manusia, jin, malaikat, bumi atau yang lainnya, tidak ada yang sama dengan Allah. Seperti pada ayat yang telah kita baca tadi, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan seandainya menetapkan nama dan sifat-sifat tersebut untuk Allah memberikan konsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti ini sama artinya di dalam firman Allah itu ada pertentangan. Allah satu ayat dalam satu ayat mengatakan mempunyai nama ini, As-Sami' Al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya, atau tidak ada satu makhluk pun yang sama dengan Allah. Nah, kalau dia menyangka ketika menetapkan nama dan sifat tersebut untuk Allah ini akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, ini artinya berarti dia menganggap di dalam firman Allah itu adanya pertentangan antara satu dengan yang lainnya, saling bertentangan. Dan dia menganggap bahwasanya firman Allah itu sebagiannya mendustakan sebagian yang lainnya. Tentu ini adalah anggapan yang batil. Konsekuensi yang batil. Tidak ada pertentangan di dalam firman Allah. Tidak ada satu ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Tetapi satu ayat itu menjelaskan, menerangkan, menguatkan ayat yang lainnya. Tidak ada satu ayat pun yang bertentangan. Atsani, alasan yang kedua, bahwasanya tidak mesti adanya kesamaan dua hal atau dua makhluk dalam masalah nama atau sifat. Tidak mesti dua makhluk tadi, dua benda tadi adalah dua benda yang sama. Tidak mesti. Kita lihat ada dua orang yang sama-sama keduanya adalah manusia, mendengar, sama-sama mendengar, punya telinga. Basir, sama-sama melihat, punya mata. Mutakallim, sama-sama bisa berbicara. Wala yalzamu min dzalika ay tamatsala fil ma'ani al insaniyah was sam'i wal basar wal kalam. Tetapi walaupun dua orang ini sama-sama mendengar, melihat, berbicara, tetapi tidak mesti dua orang itu sama pendengarannya, penglihatannya, pembicaraannya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Yani, bisa jadi yang satu tajam pendengarannya, yang satunya kurang. Walaupun apa? Sama-sama mendengar. Yang satu pandangannya tajam, yang satu tidak. Yang satu berbicaranya fasih, lancar, yang satu tidak. Padahal sama-sama berbicara, tetapi berbeda hakikatnya. Kita juga melihat hewan-hewan yang ada, sama-sama punya tangan, punya kaki, punya mata. Tetapi tentunya hewan-hewan tersebut tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kakinya besar, panjang, ada yang kurus, ada yang pendek, macam-macam. Walaupun sama-sama dikatakan kaki, tangan, dan seterusnya. Faidah dhahara at-tabayun bainal makhluqati fima tattafiqu fihi min asma'in aw sifatin fattabayunu bainal khaliqi wal makhluqi abyad wa a'zam. Maka apabila antara makhluk saja yang sama-sama punya nama yang sama, kambing misalkan, sama-sama kambing, punya sifat yang sama, itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesama makhluk, tentunya antara Al-Khaliq, yakni Allah, dengan makhluk, jelas jauh berbeda. Lebih berbeda lagi. Antara makhluk saja berbeda, apalagi antara Allah dengan makhluk. Ini dua bantahan lagi mereka, golongan Al-Mu'attilah. Kelompok yang kedua, yang disebut dengan Al-Mushabbihah. Yakni mereka adalah orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, tetapi bersamaan dengan itu mereka menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan sangkaan bahwasanya inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dikarenakan kata mereka, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara kepada para hamba dengan sesuatu yang difahami oleh mereka. Tetapi sangkaan ini adalah sangkaan yang batil dari dua sisi juga. Al-awwal yang pertama, bahwasanya menyerupakan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluknya adalah perkara yang batil, yang jelas tidak benar. Yang ini dibatilkan, ingkari, ditolak oleh akal dan syariat. Akal manusia manapun yang masih normal, yang masih di atas fitrahnya, maka dia tidak akan mungkin menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak mungkin. Pasti mereka akan meyakini Allah berbeda dengan makhluknya. Tidak mungkin sama. Dan tidak mungkin nas-nas dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah memberikan konsekuensi perkara yang batil. Tidak mungkin. Ini yang pertama. Bantahan yang kedua, annallaha ta'ala khatabal ibadah bima yafhamuna min haythu aslul ma'na. Bahasanya, Allah Ta'ala berbicara kepada para hamba itu dengan sesuatu yang bisa difahami oleh mereka dari sisi asal maknanya. Adapun hakikatnya dan keadaan yang sebenarnya atas yang ditunjukkan oleh makna tersebut, maka hal itu disembunyikan ilmunya oleh Allah Ta'ala. Yani dalam perkara yang berkaitan dengan zat dan sifat-sifatnya, Allah tidak menerangkannya. Bagaimananya tidak? Hanya menerangkan Allah punya nama ini, punya sifat ini. Yang nama dan sifat tersebut punya makna. Tetapi hakikatnya Allah tidak menerangkannya. Demikian pula Rasulnya tidak menerangkannya. Maka apabila Allah Ta'ala menetapkan untuk dirinya bahwasanya dia sami'un, zat yang mendengar, yang maha mendengar, maka yang namanya as-sam'u, pendengaran, itu ma'lumun min haitsu asul makna. Sudah diketahui dari asal maknanya, yaitu apa? Idrakul aswat. Yang namanya mendengar adalah mendapatkan suara-suara. Itu makna mendengar. Dari sisi makna ini, kita mau tahu Allah mendengar, mendengar seluruh suara, suara makhluknya, yang kecil, yang sedang, yang besar, yang tinggi, yang rendah, semuanya Allah mendengarnya. Akan tetapi hakikat pendengaran Allah itu, atau hakikat pendengaran tersebut ketika disandarkan kepada Allah, itu ghairu ma'lumah, tidak diketahui bagaimana hakikatnya. Tapi makna mendengar kita paham, mendapatkan, mencapai suara-suara. Dikarenakan hakikat pendengaran antara makhluk saja itu berbeda. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang biasa. Maka tentunya pendengaran antara Al-Khaliq, yakni Allah dengan makhluk, jelas jauh berbeda. Jauh berbeda. Kemudian, contoh berikutnya. Apabila Allah Ta'ala memberitahukan tentang dirinya, annahu istawa ala arsyih, bahwasanya Allah itu istawa atau istiwa di atas arsy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, surah Thaha ayat yang kelima. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ini ada sekian ayat, ada 7 ayat yang menjelaskan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Maka kalimat al-istiwa dari sisi asal maknanya itu diketahui, yakni al-ala wartafa'a, berada tinggi di atas, naik atau berada tinggi di atas. Itu apa arti istawa. Akan tetapi hakikat istiwanya Allah itu tidak diketahui. Bagaimana istiwanya Allah, berada tingginya Allah di atas arsy-Nya, itu tidak diketahui. Mengapa? Karena Allah dan Rasul-Nya tidak menerangkan, tidak menjelaskan bagaimana istiwanya Allah. Hanya menjelaskan Allah istiwa berada tinggi di atas arsy-Nya. Dan juga dikarenakan istiwanya para makhluk saja itu berbeda. Orang yang berada di atas kursi yang kokoh, yang diam, itu berbeda dengan orang yang berada di atas unta yang bergerak, yang lari-lari. Maka antara makhluk saja berbeda istiwanya, maka tentunya antara Khalik Allah dengan makhluk jelas jauh berbeda. Ini contoh, contoh tentang sifat-sifat yang Allah terangkan, bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifatnya Allah. Itu kita mengimani sifat itu adalah milik Allah, sifatnya Allah, tetapi hakikatnya kita gak tahu, bagaimananya gak tahu. Dan telah disebutkan tadi prinsip dalam masalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ada 4 hal. Yang pertama, tidak mengubahnya. Yani kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan oleh Rasul-Nya dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita mengimaninya, itulah nama dan sifat-sifat Allah. Kita hanya mengimaninya dari sisi apa? Maknanya. As-Sami', kita artikan maha mendengar. Al-Basir, maha melihat. Al-Alim, maha mengetahui, dan seterusnya. Tapi tanpa tahrif, tanpa mengubah. Mengubah hurufnya, Misalkan istawa diubah jadi istaula. Berbeda. Istawa artinya berada tinggi di atas. Istaula menguasai. Sebagian orang mengubah istawa dalam Al-Quran dengan istaula. Artinya menguasai. Thumma istawa alal arsh. Kemudian Allah. Harusnya kemudian Allah berada tinggi di atas arasnya. Istiwa di atas arasnya. Dia katakan kemudian Allah menguasai arasnya. Nah ini salah. Tidak boleh. Ini namanya tahrif. Mengubah lafadznya. Huruf-hurufnya diganti. Tidak boleh. Atau ini namanya apa? Ta'til. Ta'wil. Apa? Mengubah maknanya. Ta'wil. Dari makna yang benar kepada makna yang batil. Istiwa arti yang benarnya adalah berada tinggi di atas, dia ubah menjadi menguasai. Secara bahasa Arab ini jelas menyimpang, tidak benar. Tidak ada para ulama salaf yang mengatakan demikian. Kemudian secara makna summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah menguasai arsy. Kalau itu artinya, berarti sebelumnya Allah belum menguasai. Berarti sebelumnya arsy ada yang menguasai. Nah jelas ini keyakinan yang kufur. Tidak ada satu makhluk pun kecuali Allah penguasanya. Pemiliknya. Pengaturnya. Arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada tinggi di atas arsy. Setelah Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Kalau kita artikan kemudian Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya ada yang menguasai siapa? Harusnya seperti itu. Jeli atau cerdas. Kalau kita artikan menguasai, bahaya ini. Berarti kita meyakini arsy sebelumnya ada yang menguasainya. Ini keyakinannya kufur. Makanya jangan dibayangkan Allah itu dengan makhluk, jangan. Tanpa tahrif, tanpa mengubah lafadznya, harokatnya, atau maknanya kepada makna yang batil. Tanpa taktil, tanpa menolak sebagiannya atau seluruhnya. Tanpa takyif, nah sini. Tanpa membayangkan, jangan. Imani, sudah selesai. Tanpa membayangkan atau menanyakan bagaimana yang tidak boleh. Dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Hanya mengimani maknanya saja. Dan kaidah ini diterangkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi ada seseorang yang ikut di majelisnya Imam Malik, yakni di Masjid Nabawi di Madinah. Imam Malik biasa memberikan pelajaran di Masjid Nabawi. Menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Tiba-tiba salah seorang yang hadir di situ nanya. Wahai imam, Allah berfirman, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang memiliki rahmat yang maha luas, istawa di atas arsh. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Nanya dia. Maka Al-Imamu Malik rahimahullah menundukkan kepalanya. Mengapa? Karena berat. Menganggap ini pertanyaan yang sangat berat. Sehingga beliau tidak langsung menjawab. Beliau menundukkan kepalanya. Dan mulailah beliau bercucuran keringatnya. Kenapa? Karena ini pertanyaannya berat. Yang belum pernah ditanyakan sebelumnya oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baru sekarang ditanyakan. Berarti perkara yang baru. Yang baru muncul. Sehingga beliau merasa berat. Keringatnya keluar. Dan juga mengapa beliau seperti ini? Keringatnya keluar karena mengagungkan Allah. Ini bahaya. Allah, nama dan sifatnya mulai digoyah, mulai dikritisi. Atau mulai dipertanyakan. Beliau merasa berat. Sehingga merenungkan kepalanya, keringatnya keluar. Kemudian setelah itu, beliau mengangkat kepalanya. Dan mengatakan, Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul. Artinya maklum, diketahui maknanya. Naik, meninggi, berada di tinggi di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan bagaimananya, istilahnya Allah bagaimana? Apakah begini, begitu? Tidak masuk akal. Ini tidak diketahui. Karena Allah dan Rasulnya enggak menerangkannya. Bagaimananya enggak diterangkan. Ghairu ma'qul atau majhul. Tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Sedangkan beriman dengan istiwa ini, yakni beriman bahwasanya Allah istiwa berada tinggi di atas arsy-Nya, itu wajib. Bahkan bukan hanya wajib, bisa menjadi syarat sahnya iman seorang. Jadi bukan hanya sekedar wajib ya. Bisa jadi salah satu syarat sahnya keimanan seseorang. Buktinya apa? Hadis tentang budak wanita yang Nabi bertanya kepada budak wanita ini, di mana Allah? Dia menjawab, di atas langit. Yani di atas ars. Siapa saya? Engkau utusan Allah. Kata Nabi, bebaskan, merdekakan orang ini. Karena dia orang yang beriman. Wanita yang beriman. Berarti di antara syarat sahnya iman adalah di antaranya mengimani Allah di atas langit. Di atas arsy-Nya. Dan juga mengakui Nabi sebagai utusan Allah. Ini di antara syarat-syarat keimanan. Wasu'alu anhu bid'ah. Yang keempat, menanyakan tentangnya, tentang istiwa dan yang lainnya, itu bid'ah. Kenapa? Para sahabat dan generasi setelahnya, generasi awal umat ini, enggak pernah menanyakannya. Berarti perkara bid'ah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, saya tidak menyangka engkau ini kecuali engkau adalah ahli bid'ah. Akhirnya apa? Disuruh dikeluarkan dari Masjid Nabawi. Kenapa orang ini bertanya? Bukan karena dia ingin tahu. Dia bertanya ingin merusak akidah kaum muslimin. Sengaja bikin fitnah. Bertanya, bagaimana istiwanya? Nah, kalau kita enggak bisa, enggak tahu ilmunya, gimana ya? Saya enggak tahu. Bagaimana ya? Lah, tetapi Al-Imam Malik rahimahullah ngerti, berilmu sehingga bisa menjawabnya dengan kaidah-kaidah tadi. Dengan pas tadi, tapi belum tentu orang lain bisa menjawab. Nah, kalau yang ditanya enggak bisa jawab, terus dia memaksakan dia menjawab, bisa jadi fitnah. Bisa jadi nanti kaum muslimin akidahnya menyimpang. Bisa menyimpang menjadi mu'attilah yang menolak sifat-sifat tadi atau mentakwilkannya. Oh, enggak mungkin lah berada di atas, nanti kayak makhluk. Berarti ini menguasai. Nah, seperti itu. Gara-gara apa? Pertanyaan bagaimana? Atau terjatuh ke dalam kelompok yang kedua, musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini juga bahaya. Kelompok yang sesat bahkan kufur. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini bahaya. Pertanyaan yang bid'ah, jangan dilontarkan. Sehingga tidak semua pertanyaan diperbolehkan. Ada beberapa pertanyaan yang dilarang. Seperti pertanyaan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memahami masalah ini, untuk meyakini atau memantapkan keyakinan kita tentang sifat-sifat Allah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bisa mengimaninya ketika kita mampu mengimani bahwasanya Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha berilmu. Ketika kita mengimani Allah itu sifatnya adalah ilmu, mendengar, melihat, dan seterusnya. Tentunya dengan keyakinan, ilmu, penglihatan, pendengaran Allah tidak sama dengan ilmu, penglihatan, dan pendengaran makhluknya. Maka demikian pula kita seharusnya bisa mengimani sifat-sifat Allah yang lain. Seperti apa? Istiwa, berada tinggi di atas arsy-Nya. Al-yad, tangan. Bal yadahu mabsuutatan, kata Allah. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita harusnya mengimani, bisa. Terus bagaimana? Ya jangan ditanyakan. Kita hanya mengimani Allah punya sifat tangan. Tentunya tangannya Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Sebagaimana kita mengimani Allah mendengar, kita juga meyakini pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Kenapa ketika kita masalah mendengar, melihat, berilmu, bisa mengimaninya, tetapi masalah yang lain, istiwa, tangan dan yang lainnya, enggak diimani? Kenapa? Ada apa di sini? Kan tangga apa masalahnya? Diimani tanpa diserupakan dengan makhluknya, selesai. Tanpa dibayangkan, tanpa ditanyakan, tanpa ditolak, dan seterusnya. Nah, kalau kita ikuti para salaf dalam masalah ini, akan selamat. Tetapi masalahnya kita, atau sebagian kita tidak mengikuti, atau sebagian muslimin tidak mengikuti bagaimana metode atau cara memahami yang telah ditempuh oleh para salaf dalam memahami al-asma wa sifat. Akhirnya apa? Menyimpang. Terjatuh dalam penyimpangan dalam masalah al-asma wa sifat. Qala. Fal-imanu billahi ta'ala ala ma wasafna yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalilah. Beriman kepada Allah sesuai dengan yang kami terangkan, itu memberikan atau membuahkan bagi kaum mukminin buah-buah atau hasil-hasil yang agung. Di antaranya yang pertama, mewujudkan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Yani kita bisa mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, dengan sempurna, dengan hakiki. Yani di mana kita tidak bergantung kepada selain Allah, baik dalam masalah harapan, takut, dan yang lainnya, dan juga kita tidak beribadah kepada selain Allah. Ini faedah yang paling besarnya, menjadikan kita orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada makhluknya, berharap kepada Allah, hanya kepada Allah berharap, cinta dan seterusnya. Buah yang kedua, kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengimani Allah dengan penjabaran tadi, penjelasan tadi, maka kita akan semakin sempurna kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan semakin sempurna pengagungan kita kepada Allah sesuai dengan konsekuensi dari nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha luhur. Artinya semakin kita memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan benar, maka semakin kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, tahqiqu ibadati bifi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan baik, dengan sempurna, dengan cara mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, yakni menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga hasil dari beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas rukun iman yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.